Pembahasan selanjutnya adalah Sunarko, pria berusia 45 tahun yang mengidolakan Ebit KAD. Last that show the best, last one negative mind. Sampai ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Dani, Teh Rosa, Mas Baby. Namanya siapa Mas? Namanya Sunarko. Siapa? Sunarko. Sunarko. Iya. Pekerjaannya apa Mas? Dua tahun ini saya kerja serabutan aja. Serabutan? Iya, terus sambil ngamen-ngamen aja. Oh ngamen, oh, ngamen berarti ya. Usianya berapa Mas? Saya udah 45. Oh 45 tahun. Oke, mau nyanyi lagu apa Mas? Saya mau nyanyi Ebit KAD. Lagu apa? Titip Rindu Buat Ayah. Silakan. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan. Suaranya memang 11-12 banget sama Mas Ebit KAD ya. Keningmu kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin seharat, kau tetap bertahan. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Hanamu sekarang banyak menanggung beban. Mas Sunarko emang suka Pak Ebit ya? Fans banget. Ebit KAD. G-nya itu singkatan apa, Mas? Kurang tahu juga. Enggak ada yang tahu. Cuman senang lagunya aja. Senang lagunya. Lagu apa lagi? Saya mau coba lagu, maksudnya Ebit lagi apa yang lain, Mas ini? Kalau yang lain? Lagu apa? Kalau Ebit, Mas, sampean udah enggak bisa dipungkiri lagi udah suaranya begitu, plak. Mirip 100%. 99% lah. Yeah. Ebit kalah mirip. Ebit kalah mirip. Saya pikir tadi lip sync sampean Ebit ada di belakang nyanyinya. Selain lagu Pak Ebit, sukanya lagu siapa lagi? Saya mencoba dari Dewa 19. Waduh. Jangan. Yang lainnya siapa lagi? Enggak apa-apa, seru nih kayaknya. Hah? Lagu yang versi Ari Lasso apa yang Once? Lagu Dewa yang mana? Kurang tahu juga saya. Versi yang mana? Iya. Lagunya apa judulnya? Cinta Akan Membawamu Kembali. Waduh. Coba. Cinta saat berhenti, jadi suara hati. Letih mesti mencoba melakukan rasa yang ada. Itu sampai bergerak aneh Mas. Tapi kita coba deh. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut rasa. menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai membasuh perihi, bawa serta dirimu yang dulu mencintaiku. Saya sekarang jadi kebayang kalau Pak Ebit nyanyi lagu Dewa tuh ya begini kayaknya. Suaranya sampean tuh Ebit GAD banget, Mas. Saya jadi tertarik bikin Dewa versi Ebit GAD. Lucu nih. Pasti semua orang akan nyangka itu Ebit GAD yang nyanyi. Ya, Bang. Banyak sekali Mas yang bilang kalau saya Ebit suaranya. Iya. Mudah-mudahan rezekinya mirip Pak Ebit juga ya. Amin, mudah-mudahan aja dah. Setelah X-Factor ini. Amin. Terus latihan terus dong. Sebenarnya enggak pernah latihan. Jadi ya begitu aja. Pas lagi ngamen nyanyiin lagu ini gitu. Oh, latihannya pas ngamen ya latihannya. Iya. Pinter dia. Ngamen aja. Itu latihannya ngamen, minta dibayar. Pas ngamen bawain lagu Ebit. Ebit. Kebanyakan saya lagu Ebit. Jadi orang kasih berapa? Berapa duit tuh kamu dikasih? Kadang-kadang ada yang ngasih pakai ada kartu namanya ngasih, ada yang 50 ribu, pernah ada yang 100 ribu ngasih. Alhamdulillah. Yeah. Maksudnya sampai terima kartu juga, jadi beli jadi alatnya itu. Jadi kamu bawa merchantnya. Bisa terima debit, kalau enggak kredit card gitu loh. Pasti. Wong-wong kaya semuka ini suaranya nih. Semuka. Belum pernah diundang ya. Tribute to Ebit ya? Belum pernah. Ya bisa daripada ngundang sampean, ngundang aslinya aja, Mas. Aneh. Beb, gimana, Beb? Ini aneh. Ada poin plusnya karena. Tapi kalau saya terus terang, saya enggak mau mentorin sampean. Terus terang. Karena saya bingung, sampean udah enggak bisa dirubah. Kalau saya enggak tahu tuh dua teman saya ini mungkin tertarik mentorin sampean. Justru saatnya kita rubah Ebit lewat dia. Ya, harus. Kita bikin R&B misalnya. Iya. Nyanyi R&B gitu. Jadi saya ikut ngebayangin Pak Ebit nyanyi R&B lewat kamu, Mas. Dewa, Dewa versi Ebit itu. Mas Dani? Tapi saya no, saya. Oke, enggak apa-apa. Mas Bibi? Ya emang agak susah sih kalau ke arah X-Factor nanti ya, karena pada akhirnya tapi ini untuk apa yang Mas sudah bawakan saat ini ya, itu bukan hal yang mudah bisa dilakukan semua orang gitu loh. Saya sih menghargai. Saya nggak tahu sih jadinya apa nanti gitu loh, tapi yang pasti saya coba kasih kesempatan ke Mas. Saya yes. Terima kasih Mas Nedi, terima kasih banget. Terima kasih banget. Saya juga kasih kesempatan buat. Terima kasih Teh Rosa, terima kasih. Gua bikin Ebit versi Dewa kaya dan. Ya ampun, lolos juga. Gak sia-sia perjuangan kita selama ini. Doa Chris tunggu. Ya, sekarang sudah lolos, senang banget. Dan thank you, X-Factor Indonesia. Thank you semuanya.